Punya aku mah gede, kamu mah kecil. Bohong, mana lihat. Ini tuh lihat tuh. Nih aku. Ih, jangan pegang-pegang ya kamu. Kecil-kecil ceberawit. Ih. Kamu datang dari mana, bawa turun gajah gemuk balik. Bagaikan seorang gadun tua. Pipi-pipi temen tapi seperti pipi. Di kalau ketawa sampai menutup penglihatan mata. Itu kesempatan yang terlihat rimba begitu gondrong. Keluar dari tempat si kupil nongkrong. Siapa sih kamu?